Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, al-aslu tsani. Sekarang kita masuk dalam al-aslu tsani, pasal yang kedua. Setelah kita mengenal Rabb kita, Allah Azza wa Jal, kemudian berikutnya kita mengenal naam agama kita, namun disertai dengan dalil-dalilnya. Bukan mengenal agama Islam dengan akal, dengan hawa nafsu. Bukan. Karena apa? Karena sebagai patokan yang sudah kita sebutkan, atsar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya law kana ad-dinu birra'yi lakana batinul khufi awla bil mashi min a'la. Law kana ad-dinu birra'yi lakana batinul khufi awla bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama ini dengan akal, niscaya bagian bawah khuf, itu bagian bawah kaos kaki atau yang semisalnya, naam, lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Namun karena agama kita tidak dengan akal, maka kita mencontoh Rasulullah dan juga anjuran Rasulullah bahwasanya ketika mengusap khuf atau kaos kaki yang semisalnya, nah, bagian atasnya walaupun yang kotor bawahnya. Nah, karena pada asalnya kalau secara akal yang kotor itu yang diusap, tapi kenapa Rasulullah itu menyarankan atau menganjurkan kita mengusap khuf bagian atasnya atau mengusap kaos kaki bagian atasnya ketika dipakai? Nah, kita katakan karena agama kita dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Ya, dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai akal kita ini sebagai timbangan, jangan. Tapi usahakan akal kita ini tunduk kepada dalil. Jangan sampai dalil tunduk kepada akal. Kalau dalil kita tunduk dengan akal, terkadang apa? Bisa meleset dan bisa melenceng, menyelisih daripada as-siratul mustaqim, daripada jalan yang lurus. Namun kalau akal kita tundukkan dengan dalil, maka insyaAllah ta'ala Allah Azza wa Jal akan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengikuti dalil. Ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi, dan janganlah kalian mengikuti naam yang selainnya, awliya, yep, dari para wali dan semisalnya. Naam, kemudian apa? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali orang yang mau mengingat. Naam, sedikit sekali kalian itu mengingat masalah ini. Jadi, bagaimana caranya? Kita mengikuti apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, maka naam, tinggalkanlah atau hindarilah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, betapa banyak dalil yang menunjukkan bahwasannya kita harus bersandarkan dengan dalil. Jadi al-aqlu as-sarihu la yukhalifu ad-dalil as-sahih. La yukhalifu ad-dalil as-sahih. Bahwasannya akal yang jelas, yang terang-terangan, yang gamblang, belum tercampur syubhat, itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau seandainya akal kita kok menyelisih dalil yang sahih, jangan salahkan dalilnya, salahkan akal kita. Salahkan akal kita. Naam. Salahkan akal kita. Jadi sekarang pasal yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya. Beserta dalil-dalilnya. Naam. Kenapa? Karena agama Islam ini dibangun di atas dalil. Dan agama Islam ini agama yang paling sempurna. Naam, tidak ada di muka bumi ini agama yang terima kecuali agama Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, naam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, naam, maka apa? Falan yuqbala minhu, maka tidak akan terima darinya, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Kemudian juga Allah Ta'ala terang-terangan menyebutkan bahwasanya agama Islam inilah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah memberikan nikmat, telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu sebagai agama untuk kalian. Jadi jangan sampai kita mencari agama selain Islam. Jangan sampai kita mencari panutan atau anutan agama selain Islam. Jangan. Walaupun dia itu orang-orang kafir beramal, naam beramal dengan sebuah amalan setinggi langit, naam sebesar gunung, seluas lautan, semua amalannya itu mardud, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga dia mau masuk Islam, hingga dia mau berislam. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita mencari agama selain Islam. Kenapa? Dikarenakan secara tidak langsung orang yang beragama selain agama Islam itu berbuat syirik. Kenapa? Karena mereka naam tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah mungkin bebatuan, berhala dan semisalnya. Naam, sedangkan Allah taala naam berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sekali-kali kita tertipu. Jangan sekali-kali kita naam terbawa rayuan-rayuan. Jangan sekali-kali kita terjerumus dalam naam kemaksiatan yang kira-kira apa? Sampai meninggalkan agama kita. Yaitu menerima ajakan mereka, itu orang-orang kafir. Menerima ajakan mereka untuk kita keluar dari Islam. Jangan. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Jangan sampai kita murtad keluar dari agama Islam. Karena bahaya sekali. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Dan agama Islam ini agama yang mudah. Agama yang penuh dengan kemudahan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walaysyadud hadad din illa ghalabah. Dan tidak ada yang menganggap berat atau memberatkan diri dalam agama ini kecuali apa? Dia akan terkalahkan. Kenapa? Karena di dalam agama Islam ini ada banyak syariat, banyak perintah. Tapi manusia ketika menjalankan perintah, jangan sampai dia membebankan dirinya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sehingga jangan sampai kita naam menganggap agama Islam agama yang sulit, agama yang berat. Tidak, bahkan Allah taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Naam, Allah taala menginginkan pada kalian kemudahan, wa la yuridu bikumul usr, dan Allah taala tidak menginginkan pada kalian kesulitan, sehingga semuanya adalah apa? Adalah kemudahan. Dan setiap ada kesulitan, pasti di balik itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian juga para ulama, naam telah menetapkan sebuah kaidah, yang mana kaidah ini telah naam diterapkan oleh para ulama, ahlu fikih dan semisalnya, bahwasanya al-masyakkah tajlibut taisir. Perkara yang berat itu mendatangkan kemudahan. Banyak sekali dalilnya berkaitan masalah ini. Di antaranya ketika orang sholat tidak mampu dengan berdiri, maka dengan duduk. Kemudian ketika tidak mampu dengan duduk, maka dengan tidur berbaring. Nah, yaitu hadisnya Imran Husain. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Salli qa'iman, fa'illam tasati' fa'qa'idan, fa'illam tasati' fa'ala janbin. Sholatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka dengan duduk. Dan jika engkau tidak mampu, maka dengan tidur miring. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Jadi sempurnanya agama ini, naam, harus kita syukuri. Harus kita, naam, terapkan, harus kita amalkan agama Islam ini beserta dalil-dalilnya. Kita beramal dengan dalil, bukan dengan akal. Bukan dengan pemikiran-pemikiran yang kotor. Pemikiran-pemikiran yang keliru, jauh daripada pemahaman as-salaf. Jangan. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Jadi setelah al-mu'allif, al-imam, al-syeikh, al-alamah, Muhammad bin Abdul Wahhab, nah, menyebutkan pertama adalah mengenal Rabbnya Azza wa Jal, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya mengenal agama Islam ini beserta dalilnya. Karena agama Islam ini, lafaz Islam ini, naam, pada asalnya terbagi menjadi dua. Islam yang sifatnya umum, Islam yang maknanya khusus. Jadi memiliki dua makna ya. Al-Islam, naam, lahu ma'nayan. Bahwasanya Islam itu memiliki dua makna. Naam, Islam yang maknanya khusus, Islam yang mana umum. Adapun Islam yang maknanya umum, itu adalah agama seluruh para nabi. Agama seluruh para nabi itu agamanya Islam. Seluruhnya. Di antaranya dalilnya banyak sekali. Di antaranya Nabi Ibrahim AS. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana Hanifan Muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Tidak pula orang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah apa? Hanifan muslima, adalah orang yang hanif, al-mukbilu Allah, al-mu'ridu amma siwah, orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, dan orang yang senantiasa berpaling dari selain Allah Ta'ala, muslima. Dan beliau juga muslima. Kemudian juga, na'am, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa, walam yakun minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim AS itu adalah, dahulu adalah apa? Kana ummatan. Nah, bahwasannya beliau adalah ummah. Ummah ini maksudnya adalah tauladan, panutan. Qanitanillah. Dalam keadaan beliau ini berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanifa. Nah, hanif itu adalah agama, agama Islam. Kenapa? Karena al-hanif huwa mada? Al-hanifu huwa an ta'budallaha dah la syarikalah. Engkau beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, atau engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan engkau tidak mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Agama Islam. Nah, sehingga agama seluruh para nabi itu agamanya adalah Islam. Itu Islam bima'na apa? Bima'na am. Islam yang maknanya umum. Namun agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama Islam yang bermakna khusus, yang menghapuskan semua agama-agama sebelumnya, yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Naam. Jadi al-Islam terbagi menjadi dua makna. Pertama, Islam yang maknanya umum yaitu agama seluruh para nabi. Kemudian yang kedua adalah Islam yang maknanya khusus yaitu agama, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu yang menghapuskan semua agama-agama sebelumnya. Naam, dan juga menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Naam, agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Ta'ala. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi nas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Naam, kita masuki pertama yaitu makna daripada al-Islam. Naam, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Naam. Apa itu al-Islam? Wahuwa al-istislamu lillahi bittauhidi. Yaitu Islam itu al-istislamu lillah. Engkau pasrah dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Menunggalkannya dalam beribadah. Mengesakan dalam beribadah. Tidak menduakan dalam beribadah. Meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Meminta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Naam. Kemudian apa? Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Sebagaimana dalam matan itu ya. Sebutkan oleh Syekhul Islam, naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bittauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, dan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Naam. Kemudian apakah agama Islam ini tidak ada, naam, tingkatan-tingkatannya? Ada. Sebagaimana beliau menyebutkan selanjutnya, wa huwa salasu maratiba. Dan mana agama Islam itu memiliki tiga tingkatan. Pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-Iman. Yang ketiga adalah al-Ihsan. Naam. Wa huwa salasu maratiba. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Yang mana Islam itu, agama Islam itu, naam, memiliki tiga tingkatan. Pertama adalah Islam. Kedua adalah iman, ketiga adalah ihsan, wa kullu martabatin laha arkanun. Dan masing-masing tingkatan itu memiliki rukun nanti. Islam memiliki rukun tersendiri. Rukun Islam ada berapa? Ada lima. Kemudian nanti iman juga memiliki rukun tersendiri. Rukun iman ada berapa? Ada enam. Kemudian nanti ihsan juga memiliki rukun tersendiri. Rukun ihsan ada berapa? Satu. Enam. Sebagaimana tercantum hal ini di dalam hadis yang panjang, hadis apa? Yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika waktu itu, naam, datang malaikat Jibril dalam wujud manusia, mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Menunjukkan bahwasannya, naam, telah tercantum dalam hadis tersebut, hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya, naam, Islam itu memiliki rukun-rukun tersendiri, kemudian iman juga memiliki rukun-rukun tersendiri, kemudian ihsan juga memiliki rukun. Wallahu ta'ala alam suhab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mengenai daripada tingkatan yang pertama yaitu al-Islam. Naam. Bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.